dia tak pernah tahu. Oh bunga, tolong beritahu aku apa yang mengganggumu, karena aku tak mau melihatmu seperti ini. Apa ada seseorang yang datang untuk menarik hatimu? Beritahu, beritahu dirinya engkau milikku. Dia tak pernah tahu bagaimana ku menjagamu. Dia tak pernah seperti ini.